Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Nah, pembahasan kita masih menyebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, هم الذين لا يشتركون ولا يقتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan juga yang tidak meminta diobati dengan kai dan juga yang tidak menganggap sial dengan burung, dan mereka adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan tentang hukum meminta untuk diruqyah, dan juga telah kita jelaskan hukum meminta untuk dikai. Nah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan dalam masalah kai terdapat 4 macam dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya. Ada juga hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak menyenanginya. Ada juga hadis yang menyebutkan pujian bagi orang yang meninggalkan kai. Dan ada hadis yang menyebutkan tentang larangan melakukan kai. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, antara hadis-hadis tersebut tidak saling bertolak belakang. Hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan tentang bolehnya melakukan kai. Adapun hadis yang menyebutkan Rasulullah tidak menyenangi kai tidak menunjukkan Rasulullah SAW melarangnya. Nah, adapun hadis yang menyebutkan pujian bagi yang meninggalkan kai, ini menunjukkan meninggalkannya lebih utama dan lebih afdol. Adapun hadis yang melarangnya, maka larangan di sini bukanlah larangan yang sifatnya haram. Akan tidak bisa. Larangan yang sifatnya makruh. Ya, jadi intinya, kai itu diperbolehkan. Ya, tapi termasuk perkara yang makruh. Nah, ya. Dan telah dijelaskan makna tatayur. Ya. Tatayur ini menganggap sial dengan burung. Atau tasya'um. Ya. Nah, menganggap pesimis dengan burung. Dan semisalnya. Dan Rasulullah mengatakan, wa'ala rabbihim yatawakalun. Dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini inti dari sifat-sifat yang sebelumnya disebutkan. Orang yang tidak meminta untuk diruqyah menunjukkan ketawakalannya kepada Allah. Dan juga orang yang tidak meminta diobati dengan kait menunjukkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tidak menganggap sial dengan burung, ini menunjukkan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti semuanya itu adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa'lam anna al-haditha la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbaba aslan. Ketahuilah bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya mereka yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab tidak melakukan sebab sama sekali. Ya, tidak menunjukkan demikian hadis tersebut. Fa inna mubasharatal asbab fil jumlati amrun fitriyun daruriyun. Ya. Dikarenakan melakukan sebab-sebab secara global ini merupakan perkara sifatnya fitri. Ya, fitrah manusia melakukan sebab-sebab. Nah, dan juga perkara yang mendasar sekali. Ya. Lan fikaka li ahadin anhu. Seorang tidak akan terlepaskan dari yang namanya sebab. Bal nafsut tawakkul mubasharatu li'a'zamil asbab. Bahkan tawakal itu sendiri ya, melakukan sebab-sebab yang paling besar. Ya. Jadi tawakal tidak menafikan sebab. Bahkan tawakal itu sendiri ya, yaitu melakukan sebab-sebab yang paling besar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Tawakal sendiri, seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun telah menempuh sebab yang paling besar agar Allah mencukupinya. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ay kafi. Ya, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu sendiri merupakan sebab yang sangat besar. Ya. Sebab yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala mencukupi seorang hamba. Nah. Sekali lagi hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, orang yang tidak meminta untuk diruqyah, orang yang tidak meminta diobati dengan kai, bukan berarti meninggalkan sebab-sebab kesembuhan. Ya. Nah, bukan. Bahkan disebutkan tadi, tawakal itu sendiri, ya, ini dalam rangka melakukan sebab. Nah, melakukan sebab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepadanya dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa innamal muradu annahum yatrukuna al-umura al-makruha ma'a hajatihim ilaiha. Tawakkulan 'ala Allah taala. Akan tetapi yang dimaksud dari hadis tadi bahwasanya mereka orang-orang yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Padahal mereka membutuhkannya. Nah, sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal iktiwa wal istirqa, seperti meminta untuk dikai, meminta untuk diruqyah. Ini perkara-perkara yang makruh. Yeah. Walaupun mereka membutuhkannya. Nah, karena ruqyah salah satu obat. Nah, ketika sakit. Yeah. Begitupun dikai salah satu obat. Yeah, penyembuhan ketika sakit. Yeah. Sebab kesembuhan. Tapi sebab kesembuhan ini hukumnya makruh. Mereka yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab meninggalkan perkara-perkara yang makruh padahal mereka membutuhkannya sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Batarkuhum lahu likaunihi sababan makruha. Mereka meninggalkan perkara tersebut dikarenakan itu merupakan sebab yang makruh. Nah, la siyama wal marid yatasabbasu fima yadunhu sababan lisifaihi bi khaitil ankabut. Terlebih-lebih lagi, nah, kadang-kadang orang yang sakit mengandalkan terhadap perkara yang dia sangka sebagai sebab kesembuhannya. Nah, walaupun dengan jaring laba-laba. Ya, sebagian ada yang menyangka jaring laba-laba sebagai obat kesembuhan dan sebagainya. Nah, yang jelas, dari penjelasan tadi, ya, orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, nah, bukanlah orang yang tidak menempuh sebab sama sekali. Ya. Dan tawakal itu bukanlah maknanya orang yang tidak menempuh sebab sama sekali. Memasrahkan semuanya kepada Allah tanpa menempuh sebab. Bukan itu makna tawakal. Adapun disebutkan dalam hadis, mereka tidak meminta untuk diruqyah, mereka tidak meminta diobati dengan cara kai. Dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut, walaupun sebagai sebab kesembuhan, tapi makruh hukumnya. Nah, dan orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang makruh, padahal mereka membutuhkannya. Yang makruh saja mereka tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, dan itulah sifat sabiqun bil khairat, orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, selain meninggalkan kewajiban, meninggalkan keharuman-keharuman, mereka pun meninggalkan yang makruh-makruh. Selain melakukan kewajiban-kewajiban, mereka pun melakukan yang sunnah-sunnah. Sehingga pantas mereka diberikan janji masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Nah, wa amma mubasharatul asbab wa tadawi ala wajhi la karahata fihi fa ghairu qadihin fit tawakkul. Adapun melakukan sebab-sebab dan berobat, ya, dengan cara yang tidak makruh padanya, ini tidak mencela, tidak tercela pada ketawakalannya. Tidak menodai ketawakalannya. Nah, ketika seorang dia melakukan sebab-sebab atau berobat, ya, dengan pengobatan-pengobatan yang tidak dimakruhkan, maka ini tidak menodai ketawakalannya. Fala yakunu tarkuhu masyru'an. Bahkan meninggalkannya bukan perkara yang disyariatkan. Seseorang misalkan tidak berobat dengan obat yang dibolehkan, tidak ada mengandung unsur yang makruh, meninggalkannya bukanlah perkara yang disyariatkan. Nah, intinya orang yang sakit kemudian dia tidak mau berobat dengan alasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak disyariatkan melakukan demikian. Nah, lima fi sahihaini an Abi Hurairah marfu'an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu sifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan padanya obat. Atau kesembuhan. Nah, diketahui oleh orang yang mengetahui, dan dia diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Jadi, ini menunjukkan bahwasannya setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, kan tapi tadi ada orang yang mengetahuinya, ada juga orang yang tidak mengetahuinya. Nah, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang lalat, "Idza waqa'a dzubab fi sarabi ahadikum falyaghmishu." Apabila lalat masuk pada minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah lalat tersebut. Nah, fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhar shifa. Dikarenakan pada salah satu sayapnya itu ada racun, dan pada sayap yang lainnya ada apa? Penawarnya, ada obatnya. Nah, yang jelas setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Diketahui oleh orang mengetahui dan tidak mengetahui orang yang mengetahuinya. Nah, wan Usamah bin Syarik qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rabu. Dari Usamah bin Syarik, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datanglah al-a'rab, orang Badui. Faqalu ya Rasulullah ana tadawa. Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami berobat?" Qala na'am ya ibadallah tadawau. Rasul mengatakan, "Iya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian." Di sini hasungan untuk berobat kalau kita sakit. Sebagian orang sakit kemudian dia enggak mau berobat. Alasannya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang semacam ini bukanlah tawakal yang disyariatkan. Nah, tawakal yang disyariatkan, dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan menempuh sebab-sebabnya. Ini tawakal yang disyariatkan. Seorang sakit, ya sebab kesembuhan adalah berobat. Maka hendaklah dia berobat. Nah, hendaklah dia berobat. Apakah obat kedokteran, kimia, ataukah obat-obat herbal misalkan. Tibun nabawi dan semisalnya. Yang jelas dia ada usaha untuk berobat. Nah, wa inna Allah azza wa jalla lam yad' da'an illa wad'a lahu shifaan. Dikarenakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan suatu penyakit, melainkan Allah meletakkan padanya pengobatannya, kesembuhannya. Ghaira da'in wahidin, selain satu penyakit. Qalu wa ma huwa, mereka mengatakan, penyakit apa itu wahai Nabi? Qala al-haramu, penyakit tua. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini pun menjelaskan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan suatu penyakit, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pun meletakkan obatnya, kesembuhannya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, obat misalkan sakit kepala, ada obatnya. Sakit ini, sakit itu, ada obatnya. Ya. Walaupun mungkin di kalangan keterbatasan ya, pengetahuan manusia, ya, ada beberapa penyakit yang belum menemukan obatnya. Tapi pasti ada obatnya. Ya. Yang menyatakan Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan satu penyakit melainkan Allah meletakkan kesembuhannya, obatnya, pasti ada obatnya. Ya. Jadi walaupun kita sebutkan ada beberapa penyakit dikarenakan keterbatasan ya, kemampuan manusia, keilmuan manusia belum menemukan obatnya. Bukan berarti tidak ada obatnya, tapi belum menemukan obatnya. Nah, kecuali satu penyakit, yaitu al-haram. Nah, penyakit tua, ya, pikun misalkan, atau yang semisalnya. Sehingga Nabi SAW di antara doanya meminta pelindungan kepada Allah dari penyakit tua. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasali minal jubni wal harami di antaranya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pelindungan kepadamu. Berlindung kepadamu dari penyakit lemah. Dari sifat lemah. Dari sifat malas. Dari sifat pengecut. Dan aku berlindung kepadamu dari al-haram. Nah, masa tua yang jelek. Nah, sebagian orang ketika sudah lanjut usia, sifatnya kembali ke kanak-kanakan. Melakukan perbuatan seperti anak-anak. Kadang menjengkelkan, menyusahkan, dan sebagainya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Nah, dari al-haram. Nah, dikatakan sudah enggak ada obatnya kalau sudah demikian. Dan penyakit yang lain ada obatnya. Tapi penyakit haram ini enggak ada obatnya. Sekali lagi, hadis ini hasungan supaya kita berobat ketika sakit. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya orang yang bertawakal kepada sebab itu syirik. Dan tawakal tanpa dengan sebab qaduhun fis syariah, tercela dalam syariat. Seseorang sakit misalkan, kemudian dia berobat dan tawakal kepada obat. Obat inilah yang menyembuhkan saya. Dokter inilah yang menyembuhkan saya. Maka syirik. Jatuh kepada kesyirikan. Tapi tawakal tanpa dengan sebab, ini tercela dalam syariat. Seseorang sakit, gak mau berobat. Nah, dengan alasan saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya sembuh ya Allah akan sembuhkan saya. Kalau waktunya belum sembuh ya, saya gak akan sembuh. Nah, saya tawakal kepada Allah, terserah Allah saja. Saya pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sakitnya parah. Gak mau berobat. Nah, maka yang semacam ini tercela dalam agama. Nah, Rasulullah mengatakan tadawau. Berobatlah. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat ini ya bukan tidak mesti harus ke dokter terus, setiap sakit dikit ke dokter. Bukan demikian maknanya. Tapi dia berobat, apakah dia ke dokter ataukah misalkan ya dia meminum obat-obat yang sifatnya tibun nabawi, herbal, misalnya madu, habas soda, dan sebagainya. Nah, ini pun termasuk berobat. Nah, Jadi berobat ini jangan kita artikan mesti ke dokter terus. Ya. Ini diantara bentuk pengobatan. Nah, ya, pergi ke dokter. Tapi dengan cara yang lain, walaupun tidak pergi ke dokter, tapi dia berusaha untuk berobat. Ya, seperti tadi, minum madu atau yang semisalnya. Ini pun dia telah melakukan sebab kesembuhan. Nah, kalau Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, وَقَدْ تَدَمَّنَتْ هَذِي الْأَهَادِيثُ إِسْبَاتَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ. Hadis-hadis ini telah mencakup penetapan sebab-sebab dan akibat. Wa ibtalu qawli man ankaraha, dan membantah. Membatilkan ucapan orang yang mengingkarinya. Wal amru bitadawi wa annahu la yunafi tawakkul. Dan juga dalam hadis ini merupakan perintah untuk berobat. Dan berobat tidak menafikan ketawakalan. Kama la yunafihi dab'u alamil juwal atas. Sebagaimana menolak rasa lapar dan haus tidak menafikan ketawakalan. Seseorang lapar dan haus misalkan. Yeah. Maka untuk menolaknya dengan cara makan dan minum. Makan minum ini tidak menafikan ketawakalan. Yeah. Seseorang makan untuk menghilangkan rasa lapar. Yeah. Tidak menafikan ketawakalan. Seseorang minum untuk menghilangkan rasa haus. Tidak menafikan ketawakalan. Begitu juga ketika seorang sakit dan berobat. Tidak menafikan ketawakalan. Nah. Wal hari wal barudi. Begitu juga menghilangkan ya, panas dan dingin tidak menafikan ketawakalan. Biadda diha dengan kebalikannya. Ya. Ketika merasakan panas, dia melakukan sebab-sebab kebalikannya untuk mendinginkan. Ya. Pakai AC misalkan, pakai kipas angin supaya suhunya dingin. Nah, atau sebaliknya, ketika dingin, ya, dia memanaskan ya, suhu tubuhnya dengan pakai selimut misalkan, pakai jaket dan lain sebagainya. Ini dia menafikan ketawakalan. Bala tatimmu haqiqatut tauhid illa bimubasharatil asbab allati nasabahu Allah taala muqtadiyatan limusabbabatiha qadaran wa syar'an. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan melakukan sebab-sebab yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, muqtadiyatan limusabbabatiha. Nah, sebagai bentuk melaksanakan atau konsekuensi dari akibat secara takdir atau secara syar'i. Ya, intinya hakikat tauhid itu tidak sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebabnya. Nah, dia salah orang yang mengira tawakal itu ya, tanpa melakukan sebab-sebab. Istawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan lapar, haus, sudah tawakal kepada Allah. Enggak makan, enggak minum. Ya, yang semacam ini tercela dalam syariat. Ya. Atau dia ingin punya anak, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak nikah-nikah. Ya. Bagaimana mungkin dia punya anak? Nah, atau dia sakit parah disebutkan tadi, sudah tawakal kepada Allah, Allah yang akan menyembuhkan. Gak mau berobat sama sekali, dibiarkan. Bertambah parah sakitnya kalau demikian. Nah, ya, sehingga yang semacam ini tercela dalam agama. Nah, ketika dia bertawakal tanpa diiringi dengan sebab. Ya. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhidnya. Kecuali dengan menempuh sebab-sebab. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, banyak ya, menyebutkan tentang sebab-sebab. Nah, sebab-sebab yang mana ini merupakan penyempurna tawakalnya seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti halnya Maryam ketika beliau baru melahirkan dalam keadaan lemah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutuban janiyah. Ya. Goyangkanlah pohon kurma tersebut. Ya, sedang sakit tapi diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma. Ya, pada baru melahirkan dalam keadaan lemah. Nah, niscaya akan berjatuhan kepadamu ya, rutuban janiyah. Buah kurma yang sudah matang. Nah, ini usaha untuk menempuh sebab. Ya. Allah tidak langsung menurunkan, menjatuhkan pohon kurma tadi. Tapi Allah perintahkan Maryam untuk menempuh sebabnya dulu. Ya, menggoyangkannya. Nah, kemudian berjatuhanlah pohon atau buah kurma yang matang tersebut. Nah, ini tawakal yang sebenarnya. Tawakal ya, dengan menempuh sebab. Tiga kata tawakal, sidqul i'timad Allah fi jalbil manafi' wa daf'il mudhar. Ya. Benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan menolak kemudaratan. Itu tawakal. Tawakal yang sebenarnya Nabi SAW mengatakan law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thayr yaqutu himasan wa taru wa yataruhu bitanan. Nah, kalau seandainya tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Ya. Pergi pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Ya. Di sini Nabi SAW hendak menyebutkan bagaimana tawakal yang sebenarnya itu. Ya. Dicontohkan dengan burung. Burung tidak diam di tempatnya. Tidak bertengger terus di tempatnya. Tapi dia pergi. Ya. Pergi mencari makanan. Nah. Pergi mencari makanan. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Menempuh sebab-sebabnya. Nah. Begitu juga kita. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dan sebagainya, ya tidak mungkin kita diam di rumah tanpa ada usaha ini, usaha itu. Ya, menunggu uang jatuh dari langit. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya demikian. Tapi harus menempuh sebab-sebabnya. Ya, sekali lagi, tawakal tanpa menempuh sebab ini tercela dalam agama. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan menempuh sebab-sebabnya. Ya. Tapi kalau sebab-sebab itu sebab yang makruh, ya, maka hendaklah kita lebih utama untuk menghindarinya. Walaupun boleh-boleh saja, silakan, tidak berdosa. Tapi lebih utama kita menghindarinya. Ya. Dikarenakan, nah disebutkan dalam hadis tadi, di antara orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, orang-orang yang meninggalkan sebab-sebab yang makruh. Ya. Seperti dia meminta pengobatan dengan cara kain. Ini sebab kesembuhan. Bahkan Rasulullah menyebutkan ini termasuk di antara obat yang mujarab. Tapi karena ini sebab yang makruh, ya, mereka meninggalkannya. Beliau meminta untuk diruqyah, tidak sampai haram. Ruqyah termasuk di antara obat penyembuhan. Ya. Tapi ini termasuk di antara obat-obat yang makruh. Ya, dengan meminta, memintanya, bukan ruqyahnya. Ruqyahnya dibolehkan, tapi kalau memintanya termasuk makruh. Ya, dan orang yang sempurna ketawakalannya meninggalkan sebab-sebab yang makruh tadi. Ada pun sebab-sebab yang mubah jadi makruhkan. Ya, maka dia hasung untuk menempuhnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.